Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa natabahudah salamu taslimin kathira ba'd. Sudah setelah semua. Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir dari kitab Mutammimah ala Jurumiyah, yaitu bab al-waqaf, bab tentang waqaf. Al-waqaf adalah qat'un nutqi inda ikhraji akhir al-kalimah, memutus suara, memutus pengucapan ketika mengeluarkan akhir kalimat. Ja'a Zaidun ketika diwaqafkan dikatakan Ja'a Zaid. Ja'at Fatimatun ketika diwaqafkan Ja'at Fatimah. Ila akhirih. Itu apa? Waqaf, memutus suara pengucapan ketika mengeluarkan akhir kalimat. Dikatakan oleh Musannif rahimahullah, yuqafu 'alal munawwani al-marfu'i wal-majruri bihazfil harakati wa tanwini. Diwaqafkan alal munawwan, di atas kalimat yang bertanwin akhirnya, yang marfu' dan yang majrur, dengan hazfil harakati wa tanwin, membuang harokatnya sekaligus tanwinnya, dibuang dua-duanya. Contoh, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, di situ ada apa? Harokat i'rab. Dhammah yang pertama ada harokat tanwin, yaitu pengulangan dhammah, itu dhammah yang kedua. Ketika diwaqafkan, maka cara membacanya, cara pengucapannya adalah dengan dibuang harokat dan apa tanwinnya, dengan disukun. Ja'a Zaid, itu prakteknya. Kalau selama ini kita baca ya harokat-harokat huruf akhir, karena dalam rangka apa, melatih i'rab kita ya. Ja'a Zaid, marartu bi Zaid. Di sini Zaid yang pertama dalam kondisi bertanwin dan marfu, maka ketika diwaqafkan dibuang tanda rafa'nya dan tanwinnya. Pada contoh yang kedua, marartu bi Zaid, dia majrur dan bertanwin, diwaqafkan dibuang harakat i'rabnya dan tanwinnya. Dan dikatakan di dalam i'rabnya, ja'a fi'lun madh, فعل الماض زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمه مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف. Jadi زيد فاعل مرفوع dan رفعnya ضمه مقدرة, ya, di atas akhirnya. Yang menghalangi munculnya ضمه مقدرة adalah sibuknya tempat dengan sukun waqaf. I'rabnya demikian. وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا نحو رأيت زيدا. Dan diwaqafkan di atas yang bertanwin dan mansub dengan mengganti tanwinnya alif, dengan alif. Contoh, ra'aitu zaidan. Kalau diwaqafkan maka diganti tanwinnya dengan alif, ra'aitu zaida, ya, bukan Zaidan ataupun Zaid. Zaida, dibedakan yang mansub ini dengan yang marfu dan yang majrur. Jadi kalau kita hendak mewaqafkan isim yang dia bertanwin dan mansub, maka diwaqafkan dengan cara mengganti tanwinnya dengan alif. Fakadzalika tubdalu nunu idzan alifan fil waqfi. Demikian pula diganti nunnya idzan dengan alif ketika waqaf. Wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Kalau kita berhenti pada wa idza, ya, karena darurat misalkan, maka dikatakan wa idza, ya. Wa idza, kalau disambung maka dibaca nunnya. Demikian pula diganti nun idzan dengan alif ketika diwaqafkan. Wa kadzalika nun taukid al khafifah. Demikian pula nun taukid khafifah, apabila diwaqafkan padanya, maka nun taukid khafifah diganti dengan alif. Dan dalam Al-Quran hanya ada pada dua tempat saja dari nun taukid khafifah. Ya. Walayakuna dengan lanasfa'a. Ya, kalau kita berhenti pada contoh ini, maka dikatakan walayakuna lanasfa'a. Ya, lanasfa'a. Nun taukid khafifah, tapi ditulis dengan alif ataupun ditulis dengan tanwin nunnya. Kemudian wayuktabna kadzalik. Ya. Dan ditulis wayuktabna kembali ke mana? Hah? Kembali ke? Kembali ke mana? Hah? Apa? Kembali mana, Nun? Oke. Wayuktabna kadzalik. Maksud wayuktabna kadzalik ditulis pula dalam kondisi demikian, yakni kama yuqaf 'ala al-munawwan. Yakni sebagaimana dia diwaqafkan. Ditulis dengan alif. Ya, kama yuqaf 'ala al-munawwan sebagaimana diwaqafkan pada yang bertanwin. La nasfa'an ditulis dengan apa? Tanwin. Sebagaimana wakofnya dengan alif. Sebutkan di sini ay kama yuqaf 'ala al-munawwan. Sebagaimana tulisannya lah. Tulisannya itu sebagaimana bacaannya. Kalau di situ bacaannya la nasfa'a dengan alif, maka tulisnya dengan alif. Iya. Karena hukum asal pada penulisan setiap kalimat adalah sesuai dengan pelafazannya. Ya, seperti dalam contoh ana zaidun. Tulisan ana ditambahkan setelah nunnya apa? Ana zaidun. Setelah nunnya dikasih apa? Alif kan, padahal kalau dibaca pendek kan ana zaidun. Kenapa? Karena ketika wakaf dengan alif ana zaidun. Kemudian warahmatin bilha, sedangkan wakaf pada contoh rahmah itu dengan ha warahmah, karena ya tulisannya dengan ta marbutah. Maka dia diwakafkan di atas ha. Ya, kemudian juga ada yang dikecualikan ya. Tadi disebutkan bahwasanya kalau ada isim yang bertanwin mansub, maka diganti apanya? Tanwinnya dengan alif, ini dikecualikan. Dikecualikan. Yaitu ketika yang bertanwin dan yang mansubnya itu mu'annas dengan ta. Contoh qa'imatan. Maka ketika dinasubkan dibaca dengan ha qa'imah, bukan qa'imata. Jadi tanwinnya tidak diganti dengan alif, bahkan dibuang. Dibuang. Rahmah di sini sebutkan rahmah diwaqafkan dengan ha. Bukan hanya rahmah, bahkan setiap mufrad ataupun jamak muannas dengan ta'nits. Ya. Al-ismiyah al-muharrak ma qablaha lafzan ka qa'imah, kemudian syajarah, shalah, zakah, manah, syafa, taurah, ya. Ya, semisal itu. Mufrad ataupun jamak muannas yang penulisannya dengan tak marbutah itu, maka ketika diwakafkan dengan dibuang iya tanwinnya, harokatnya, dan dibaca hak seperti tulisannya. Tulisannya kadang dengan hak kan. Wal waqfu 'ala al manqusi wa yuqafu 'ala al manqusi al munawwan fi raf'i wal jarri bi hafiyai. Kemudian diwakafkan pada isim manqus yang bertanwin ketika rafa dan jar dengan membuang ya-nya. Ya, contoh qad. Aslinya apa? Qadin, dibaca qam. Marartu biqam. Ya, aslinya apa? Qadin. Bertanwin. Ja'a qam. Ketika rafa dibuang apa? T. tanwinnya, maka dikatakan qab bukan qadin. Ketika majrur juga demikian, maratu biqab. Wa yajuzu itsbatuha. Ya. Boleh pula dengan menetapkan ya-nya. Saya ulangi, diwakufkan pada isim yang mankus yang bertanwin ketika rafa dan jar dengan membuang ya-nya. Dikatakan qab bukan qadi. Maratu biqab bukan biqadi. Dan di sini dikatakan yajuzu itsbatuha, boleh pula menetapkan ya-nya qadi. Ja'a qadi, maratu biqadi. Wayuqafu fi an-nasbi bi ibdali tanwin alifan nahwu ra'aitu qadiya. Dan diwaqafkan isim manqus yang bertanwin ketika nasab dengan mengganti tanwinnya dengan alif. Contoh ra'aitu qadiya. Jadi kalau isim manqus yang munawwan bertanwin mansub, maka diganti. Iya. Diganti apanya? Tanwinnya dengan alif, qadiya. Wa in kana ghairu munawwanin fal afsah fi ar-rafa' wal jar al-waqu 'alayhi bi ithbatil ya. Adapun seandainya dia isim manqus ghairu munawwan, ghairu munawwan tidak bertanwin, berarti beral ya. Fal afsah, maka yang lebih fasih ketika rafa' dan jar adalah waqaf padanya dengan menetapkan ya. Contoh ja'a al-qadhi. Itu yang lebih fasih. Wa marartu bil qadhi. Jadi kalau tanpa tanwin, yang fasih pada isim manqus itu diwaqafkan dengan menetapkan ya. Ja'a al-qadhi wa marartu bil qadhi. Wa yajuzu hadzuha, dan boleh pula membuangnya. Boleh pula membuangnya. Ini dalam Al-Qur'an juga ada. Seperti al-kabirul muta'al, dibuang ya-nya. Aslinya al-muta'ali. Juga contoh yang lain, liyunzira yawmat talaq, ya, talaqi, dibuang ya-nya. Kemudian wa in kana mansuban fa bil itsbati la ghairu. Apabila isim manqus, ya, isim manqus yang beral itu mansub, ataupun apabila isim manqus itu mansub fa bil itsbat, maka dengan menetapkan apa? Ya-nya, la ghair, tidak ada yang lain. Apa contohnya? Hah? Contohnya apa? Ya mansub. Wa in kana mansuban fa bil itsbat la ghair. Kalau dia mansub, maka hanya dengan apa? Menetapkannya tanpa yang lain. Contohnya apa? Ra'a itu apa? Hah? Ra'a itu apa? Ya mansub. Kalau tadi kan disebutkan, kalau dia tidak bertanwin, yang lebih fasih ketika rafa dan jar, waqaf padanya dengan menetapkan ya. Contoh ja'al qadhi, maratu bil qadhi, dan boleh pula membuangnya. Kalau mansub fa bil itsbati la ghair, maka dengan menetapkannya. Menetapkan apa ini? Ya-nya. Iya kan? Ditetapkan ya-nya. Enggak dibuang, enggak boleh dibuang. Ra'aitu al qadhi, ada ya-nya. Ya kalau diwakafkan disukun kan al-qadhi. Enggak boleh dibuang apa? Ya-nya. Ra'aitul qadhi, ra'aitu ad-da'i, apa lagi? Dan misal itu. Jadi kalau mansub dalam kondisi dia tidak bertanwin, harus disertakan padanya ya. Kalau rafa dan jar yang lebih fasih dimunculkan ya-nya, boleh pula dihilangkan. Al-waqfu ala ta'i ta'nits, kemudian waqaf di atas tak ta'nits. Wa idza uqifa ala ma fihi ta'u ta'nits fa in kana sakinatan lam tughayyar nahu qamat. Apabila diwaqafkan pada kalimat yang padanya ada ta'u ta'nits, maka jika ta'u ta'nitsnya sakinah sukun, lam tughayyar, maka tidak dirubah, tetap dibaca seperti itu ta'. Contoh qamat, di sini ta'nya ta' ta'nits yang sukun, maka tidak dirubah, bacanya tetap seperti itu, qamat. Wa in kana mutaharrikatan, kemudian apabila ta' ta'nitsnya berharokat, fa in kanat fi jam'in, apabila pada jamak, ya jamak mana fi salim, fal afsah al waqfu bita, maka yang lebih fasih waqaf pada ta al muslimat. Wa ba'duhum yaqifu bilha. Ada juga sebagian orang Arab yang mewakafkannya dengan ha al-muslimah. Tapi yang fasih dengan ta. Wa in kanat fi mufradin, apabila ta mutaharrika ini pada isim yang mufrad, fal afsah al-waqfu bilha, maka yang lebih fasih waqaf dengan ha. Contoh rahmah. Rahmatun dibaca rahmah. Ya, baik ketika mansub, marfu ataupun majrur, sama. Wa syajarah secara mutlak ya dibaca ha. Wa ba'dhum yaqifu bitta, ada juga sebagian mereka orang Arab yang mewaqafkan semisal ini isim mufrad muannas dengan ta mutaharika diwaqafkan dengan ta rahmat syajarat. Waqad qara bi ba'd as-sab'ah fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tapi semisal ini dibaca dalam qiraah ataupun waqad qara bihi telah dibaca dengannya oleh sebagian qiraah sab'ah. Dalam contoh firman Allah Ta'ala inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin, di mana diwaqafkan dengan ta inna rahmat ya. Karena di sini juga tulisannya dengan ta ya, kalau biasanya qiraah menyesuaikan tulisannya, tulisannya dengan ta ya dibaca ta-nya, kalau dengan ta marbutah dibaca ha. Selesai ya dengan ini pembahasan dari kitab ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham silakan. Tentang waqaf. Apa? Ja'a qom. Coba di Arab. Ja'a. Ja'a filun madin mabni 'alal fath la mahala lahu minal i'rab. Kemudian qom fa'il. Ya, marfu alamat rafi dhammah muqaddarah gitu. Ala akhirih ataupun ala alya al-mahdhufah. Mana min dhuhriyah apa? Ishtighalul mahal bisukuni al-waqaf. Jadi tanpa rafanya di atas ya yang dibuang. Yang lain? Yang mana? Ya, kalau sakta beda dengan waqaf. Contohnya apa? Halakani sultaniyah. Itu hak sakta ya. Yang ditanya kenapa? Ya dibaca sukun. Halakani sultaniyah. Ya fa'il itu. Sultani tadinya itu. Sultani. Sakta. Ya beda sakta. Kalau sakta kan dilanjut halakani sultaniyah, lanjut. Apa ada sakta di situ? Yang ada kan ma'arna'ani maliyah halaka, mungkin itu kan. Ya. Itu hanya ha apa yang ditambahkan? Sakta ya. Jadi baca ha itu mah sukun juga, dibaca sukun. Ya. Hisabiyah dan yang lainnya. Ya, di sana kalau dalam ilmu tajwid itu ada waqaf ya berhenti murni gitu. Ada juga di sana sakta, kalau ilmu tajwid ya. Berarti berhenti tanpa mengambil nafas. Ada juga ismam, ada juga raum kalau istilah dalam ilmu apa? Tajwid seperti itu. Ada ismam. Sinasta'in. Antum membaca nasta'in tapi bibirnya itu ada u-nya. Nasta'in. Cuma enggak terdengar gitu. Hanya gerakan bibirnya saja. Kalau waqaf biasa nasta'in sudah enggak ada. Tapi kalau ismam setelah macam nun antum bibirnya bentuk u. Dhammah. Nasta'in nasta'in cuma enggak ada suaranya gitu. Tapi kalau misalkan ar-raum ya di situ ada harokat berapa? 2/3 atau berapa? 3/4. Nasta'in cepat nu kecil banget. Tapi di sini nggak dibahas ya. Coba nggak sulit kan waqaf kan? Apa antum pernah dengar itu? Sesuai dengan tulisannya aja. Tulisannya bagaimana gitu kalau dalam mushaf itu? Mahiyahnya di harokatnya apa? Iya, ada harokatnya nggak? Coba dicek ada harokatnya nggak? Ada rokatnya enggak cek? Ya pokoknya kalau Al-Qur'an bacaan sesuai dengan tulisannya. Tulisannya ta dibaca dengan ta, diwaqaf dengan ta. Ta marbutah dibaca ha. Apa di situ, Pak? Tulisannya. Ya mushaf yang ini Madinah, jangan mushaf yang hah? Ada? Apa di situ, Mas? Tulisannya, Mas? Jadi kalau untuk praktek hiwar ya dengan seperti ini diwakufkan kalau di akhir-akhir itu. Ya kita hidupkan semua dari awal itu memang lagi belajar Irob kan. Lagi mengasah melatih Irob. Kalau prakteknya di sukun ataupun di wakufkan sesuai dengan hukum-hukum dari setiap kalimat yang kita wakufkan. Ya. Kalau nisa'a itu bagaimana nisa'an yang mansub? Baca wakufnya dengan sukun atau apa? Dengan alif, kenapa? Anisa'a mansub. Kemudian mansub munawwan kan? Mansub munawwan. Apa? Enggak ada rokatnya ya? Ini wallah itu. Ya dengan ini selesai. Alhamdulillah pembahasan dari kitab ini. Ya, terus diulang dan diulang, dimerojah kembali apa yang telah lewat. Dan insyaallah nanti untuk pertemuan berikutnya untuk jam 10 ini kita manfaatkan ya waktu yang tersisa membaca kitab itu Mawsil. Ya, Mawsil Abdullah bila qa'idil i'rab. Sudah masing-masing punya kan kitabnya ya. Nanti langsung deh besok kalau ada halangan kita mulai. Ya. Tapi ini tetap di murojaah ya. Tetap diulang-ulang di murojaah ini subhanallah banyak faedahnya. Yang kita sampaikan baru sedikit. Ya. Itu pun kita ringkaskan saja. Ya. Ini cukup sampai sini. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.